enak menjadi bujangan. Kemana-mana tak ada yang larang. Cara saringan tanpa beban. Uang belanja tak jadi pikiran. Oh bujangan. Susahnya menjadi bujangan. Kalau malam tidurnya sendirian. Hanya bantal guling sebagai teman. Mata melotot pikiran melayang. Oh bujangan. Susahnya menjadi bujangan. Kalau malam tidurnya sendirian. Hanya bantal guling sebagai teman. Mata melotot pikiran melayang.